Kita itu buta, hanya bisa merasakan bedanya jok supra dan jok ninja. Cepot cepot cewek kenal pot, cepot cepot cewek kenal pot, cepot cepot cewek kenal pot. Lihat motor keren matanya langsung melotot. Cepot cepot cewek kenal pot, cepot cepot cewek kenal pot, cepot cepot cewek kenal pot. Sakitkan hati bagai lintah yang menyedot. I love you butuh FU, manja butuhnya ninja, cinta butuhnya harta, darling butuhnya fakta berbicara. Cewek sekarang gila motor, walaupun epeng biar dibilang dia gengtor. Benar kata Bang Zan, motor adalah faktor. Pantas gua heran nih cewek suka nyosor. Jalan malam minggu naik metik badai, si doi pun malu pura-pura santai. Sambil denger lagu dan sedikit alay, berkata padaku lagi males say. Jadi galau, ampun sakitnya ah. Kau pergi bersama si mas bro yang ahli dalam jurus ninja. Tersadarku memahami motor ketinggalan zaman. Tak ada lari dan harga yang pas-pasan. Ku bukan joki yang motornya Supri itu, yang banyak disukai wanita hanya karena dia punya motor full. Cepot cepot cewek kenal pot, cepot cepot cewek kenal pot, cepot cepot cewek kenal pot. Lihat motor keren matanya langsung melotot. Cepot cepot cewek kenal pot, cepot cepot cewek kenal pot, cepot cepot cewek kenal pot. Sakitkan hati bagai lintah yang menyedot. Kenalan di HP, nanya motor. Kenalan di Facebook, nanya motor. Kenalannya kawan, juga nanya motor. Kenalkan, gua Des Uchiha Super Hip Hop Junior. Dasar cewek matre yang hanya numpang senang. Saat lagi kere lah hadiah malah hilang. Sungguh susah dimengerti cewek zaman sekarang. Katanya alergi kalau tanai motor kencang. Oh, walau si doi setelan wajahnya yang jelek sekali. Mirip bungkus kopi tapi dia punya kuda besi yang SNI. Standar ninja cewek masa kini. Motorku spesial, doi bilang ku cinta. Motorku dijual, si doi putus asa. Si dia gembira, gak ngerti aku awalnya. Mutusin, tertawa, bahagia. Dan ternyata dia ditekong sama ninja. Cepot, cepot, cewek kenal pot. Cepot, cepot, cewek kenal pot. Cepot, cepot, cewek kenal pot. Lihat motor keren, matanya langsung melotot. Cepot, cepot, cewek kenal pot. Cepot, cepot, cewek kenal pot. Cepot, cepot, cewek kenal pot. Sakitkan hati bagai lintah yang menyedot. I love you butuh FU, manja butuhnya ninja, cinta butuhnya harta, darling butuhnya fakta berbicara. Cewek sekarang mandang motor, yell, Des Uchiha. Cinta butuhnya harta, darling butuhnya RX.